Istri yang ku ceraikanlah menangis di tengah hari menyesal tiada berguna. Anak yang ada padamu, jangan kau sia-siakan. Anak yang ada padamu, jangan kau sia-siakan. Biarku kau pandang jemu. Dengarlah, wahai